Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الله حفظكم الله جميعا terakhir kita ambil adalah tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang kedua dari surat Al-Baqarah dan sudah kita baca tafsirannya yaitu bahwasannya Al-Quran Karim itu tidak ada keraguan di dalamnya, jadi tidak diperbolehkan bagi seorang pun untuk ragu terhadap isi atau kandungan dari Al-Quran, karena Al-Quran Karim itu wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala dan bisa dipastikan benarnya, tidak ada salahnya, tidak ada kekurangannya, bahkan itu adalah kalamullahi jalla wa ala, ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak disifati dengan sifat kurangan, tapi semua sifat Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan sempurna. Nah, dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah indah karena di dalamnya ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala dan juga kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang berikutnya kita akan memasuki tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ketiga dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala alladziina yu'minuuna bil ghaibi wa yuqiimuuna as-salaata wa mimma razaqnaahum yunfiquun. Yaitu orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mereka beriman dengan alam ghaib. Alam ghaib itu alam yang tersembunyi dari kita. Nah, yang tidak nampak dari pandangan kita itu alam ghaib. Adapun di depan kita semuanya ini alam yang kelihatan, wujud, ada di hadapan kita. Nah sekarang sesuatu yang ada itu ada dua kemungkinan. Ima bisa dilihat oleh panca indera kita, di antaranya mata. Nah, atau sesuatu yang tidak kelihatan, tidak nampak, itu alam ghaib, seperti alam malaikat, alam jin, kemudian juga kehidupan barzakhnya, kuburan. Nah, itu kita enggak tahu. Tapi mereka merasakan dan itu alam buat mereka. Ya barakallahu fikum ewa. Yaitu orang-orang yang mereka beriman dengan alam ghaib, wa yuqimuna shalah, dan mereka adalah orang-orang yang menegakkan salat, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka menginfakkan dari apa-apa yang telah kami rezekikan pada mereka. Jadi mereka menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, karena infak itu tidak ada ruginya selama na'am barakallahu fikum pelaku tersebut mengikhlaskan karena mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam infak tidak boleh karena riya. Na'am, biar dilihat manusia atau karena biar dipuji manusia atau biar dikatakan dermawan dan semisalnya. Karena keutamaan orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala itu di antaranya akan mendapatkan naungan pada suatu hari yang tidak ada naungan melainkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Sab'atun yudilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang mereka mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 tersebut siapa? Wa rajulun anfaqa nafaqatan fa akhfaha. Seorang lelaki yang dia menginfakkan hartanya dengan sebuah infak kemudian dia menyembunyikan. Dalam artian bagaimana? Ketika dia berinfak bersedekah itu tidak menampakkan di hadapan manusia karena khawatir terkena riya. Menjaga niatnya biar senantiasa ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun anfaqa nafaqatan fa akhfaha. Nah, dan seorang lelaki yang dia menginfakkan dengan sebuah infak kemudian dia menyembunyikannya, dalam artian menginfak tersebut secara sembunyi-sembunyi, secara rahasia gitu. Naam, apa? Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Hingga tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Padahal boleh. Naam. boleh ya kita infakkan bersedekah dengan ditampakkan, tapi ingat tujuannya bukan karena biar dipuji, biar di na'am barakallahu fikum disanjung manusia, tapi tujuannya mengajari. Boleh mengajari manusia, beramal sebuah amalan dilihat manusia, tujuannya untuk mengajari, enggak masalah. Suatu ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat di atas mimbar. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya agar para sahabat mengenal dan mengetahui siapa Rasulullah. Nah, Rasulullah salat di atas mimbar, kemudian ketika hendak sujud Rasulullah turun dari atas mimbar, kemudian apa? Naam, ke belakang dan sujud di bawah mimbar tersebut. Menunjukkan bahwasanya boleh naam suatu saat kita menampakkan perbuatan atau amalan kita naam untuk diajarkan, dalam artian untuk mengajari. Naam. Paham itu ya? Ayo. Kemudian Rasulullah mengatakan li ta'lamu salati wa li ta'tammu bi atau wa li ta'tammu bi wa li ta'lamu salati. Agar kalian bermakmum denganku dan agar kalian tahu tentang salatku. Karena kita salat harus sebagaimana salatnya Rasulullah. Salallahu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan itu dalil diantaranya diperbolehkannya terkadang menampakkan sebuah amalan, tapi tujuannya apa? Untuk mengajarnya. Allah Ta'ala juga berfirman, in tubadu sadaqati fa ni'ma hi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Dan jika kalian menampakkan sedekah kalian, maka itulah yang terbaik. Menampakkan dalam rangka apa? Untuk mengajari tadi. Mengajarkan bahwasanya ini amalan baik, amalan ma'ruf. Tapi apa yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairun lakum. Namun jika kalian menyembunyikan atau tersembunyi atau sembunyi-sembunyi atau rahasia di dalam tempat tersebut kemudian diberikan langsung kepada pokok tangan-tangan itu maksudnya tahu khairulaku, maka itulah yang terbaik untuk kalian. Paham ya? Wa yukafir ankum sayyi'at wa yukafir ankum min sayyi'atikum. Naam, lakana Allah bima ta'malun khabir. Paham itu ya? Menunjukkan bahwasannya apa? Bahwasannya naam semua dilihat dari kondisi dan keadaan hati kita. Kalau seandainya kita yakin kita bisa menjaga niat kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, boleh menampakkan terang-terangan. Nah, tapi kalau seandainya khawatir benar niat, maka lebih bagusnya sembunyi-sembunyi, rahasia. Nah, paham salahnya ya? Ayo. Itu. Kita lihat tafsirannya di sini. Qala al-mu'allif, disebutkan sini tafsirannya. Wa humul ladzina yusabbiquna bil ghaibi. Mereka adalah orang-orang yang mereka membenarkan tentang adanya alam ghaib. Alam ghaib itu alam yang tidak bisa dilihat oleh kita. Nah, alladzina tudrikuhu hawasuhum wa la'qulum. Yang mana alam ghaib itu adalah alam yang panca indera mereka, itu manusia, itu tidak mampu untuk meraihnya atau menggapai tersebut atau untuk mengetahuinya. Tidak pula akal-akal mereka wahdah dengan sendirinya. Maksudnya manusia tidak akan mampu melihat malaikat, tidak akan mampu melihat jin, tidak akan mampu dengan alam-alam ghaib itu dengan sendirinya. Nah, maksudnya apa? Kalau dia dengan sendirinya enggak mampu, tapi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala bisa jadi. Paham itu ya? Terkadang ada orang di tampaknya ada yang mengalami penampakan itu, ada yang nampak di hadapannya, ya, jin dan misalnya bisa mungkin seperti itu dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Cuman pada asalnya tidak mampu sendirian. Dalam artian dengan sendirinya itu enggak mampu. Nah, karena alamnya beda, alam ghaib. Li'annahu la yu'raf illa bi wahyillahi ila rasulih. Dikarenakan alam ghaib itu tidak bisa diketahui kecuali dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para rasulnya. Nah, itu para rasulnya ya, di antaranya yang bisa mengetahui perkara yang ghaib ya. Dan hamba-hamba yang biasa bagaimana? Terkadang ditampakkan tapi sudah nampak di hadapannya. Tapi untuk menembus alam ghaib itu enggak bisa. Kecuali mereka yang kerjasama dengan jin dan misalnya itu urusan mereka. Yang jelas pada asalnya enggak bisa. Paham soal itu ya? Na'am barakallahu fikum. Yang jelas, na'am alam ghaib itu alam yang bukan alam kita. Ya na'am. Kemudian barakallahu fikum, seperti misal al-imanu bil malaikah wal jannah wal nar wa ghair dzalik mimma akhbarallahu bihi au akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Seperti beriman dengan para malaikat. Para malaikat ada, wujudnya juga ada. Cuman yang namanya ada itu belum tentu bisa dilihat oleh kita. Paham ya? Ada sesuatu yang ada tapi bisa dilihat. Ada sesuatu yang ada tapi tidak bisa dilihat oleh kita. Nah, itu seperti itu. Paham insyaAllah ya? Tapi ada. ada itu. Karena sesuatu itu mau tidak mau memiliki sifat ada. Nah, sifat ada ini barakallahu fikum bisa kelihatan, bisa tidak kelihatan. Paham soal itu ya? Nah, barakallahu fikum. Perhatikan di situ. Beriman dengan para malaikat, wal jannah surga, wal nar dan juga neraka, perkara yang ghaib, kita belum pernah melihatnya. Wa ghairu dzalik, dan yang selain itu mimma akhbara Allah bihi, dari perkara-perkara yang Allah Ta'ala telah kabarkan tentangnya, au akhbara bihi Rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala sallam, bahwasanya nanti akan datang di akhir zaman Dajjal misalnya. Perkaranya ghaib, kita enggak tahu kan? Dengan kabar tersebut kita imani. Saya yakin-yakinnya bahwasannya Dajjal itu akan datang. Paham ya? Dan surga dan neraka sudah ada, kita yakin. Nah, seperti itu barakallahu fikum. Ya'juj ma'juj, perkara ghaib. Kita enggak tahu juga kan? Nah, dan itu nanti akan muncul. Berikutnya. Wal imanu, dan iman itu apa makna iman? Nah, al imanu kalimatun jami'atun li iqrari billah. Jadi keimanan atau iman itu adalah sebuah kata yang mencakup, jamnya itu mencakup ya, sebuah kata yang mencakup lil iqrari billah. Untuk apa? Na'am, mengakui tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, iqrar, pengakuan gitu ya. Ini secara bahasa ya, secara bahasa itu. Nanti juga diiringi dengan apa? Na'am barakallahu fikum, pembenaran tersebut, pengakuan tersebut diiringi dengan apa? Na'am barakallahu fikum, ucapan dan juga perbuatan. Itu kalau secara istilah ini. Kemudian apa? Kalimatun jami'atun lil iqrari billah wa malaikatihi, mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, pengakuan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya serta wa rusulihi dan para rasulnya, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wal qadari khair wa syarr, dan juga beriman dengan takdir, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dan sudah kita jelaskan barakallahu fikum pada pertemuan-pertemuan yang sebelumnya mengenai bahwasanya takdir yang jelek ini dinisbahkan kepada siapa? Dinisbahkan kepada hamba yang ditakdirkan. Adapun ditinjau atau dinisbahkan kepada zat yang menakdirkan itu Allah Subhanahu wa taala, semuanya baik. Paham ya? Semua takdir itu baik. Nah, jadi terkadang terkesan seperti ini takdir yang jelek, maksudnya bagaimana? Binisbatin makdur. Paham itu ya? Jelek itu dilihat dari zat orang yang ditakdirkan. Adapun dari zat yang menakdirkan semuanya apa? Baik. Kenapa semuanya baik? Dikarenakan masing-masing datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan di balik itu ada hikmah. Itulah tujuannya. Paham ya? Nah, semuanya adalah kebaikan takdir Allah Subhanahu wa taala. Cuman nah, disebutkan bahwasanya kita beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Itu buruk binisbatil maqdur. Jelek ditinjau dari orang yang ditakdirkan. Orang ditakdirkan dalam keadaan cacat, jelek enggak? Jelek. Nah, bagi siapa? Bagi orang yang takdirkan tersebut. Tapi di balik itu apa? Di balik itu? Di balik itu ada kebaikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan padanya kebaikan, yaitu hikmah di balik na'am takdir yang jelek itu. Paham ya? Jadi untuk masalah takdir ini, barakallahu fikum, takdir jelek ini, bagi zat yang menakdirkan tidak ada satu pun yang jelek. Semuanya adalah kebaikan. Paham ya? Semuanya adalah kebaikan. Nah, perhatikan situ. Wa tasbiqil iqrar bil qawli wal amal, dan membenarkan pengakuan tadi itu setelah mengakui adanya Allah Subhanahu wa taala, mengakui adanya para malaikat, mengakui enam kitab-kitabnya dan para rasulnya dan hari akhir dan takdir yang baik dan yang buruk. Apa? Wa tasbiqil iqrar bil qawli wal amal bil qalb wal lisan wal jawarih. Setelah itu membenarkan pengakuan tersebut dengan apa? Dengan ucapan dan amalan, dengan hati dan lisan. Maksudnya diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, wal jawarih diamalkan dengan anggota badan. Paham itu ya? Nah, barangkali itu seperti itu. Jadi jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru dalam memahami. Nah, barangkali fikum. Ewa. Perhatikan di situ. Jadi khulasannya barangkali fikum untuk mudah hafalnya. Jadi al-iman secara bahasa itu adalah at-tasdiq ma'al iqrar. At-tasdiq ma'al iqrar. Itu sikap apa? Membenarkan dan diiringi dengan pengakuan. Itu apa? Itu iman secara bahasa. Adapun iman secara istilah adalah apa? Nutqun bilisan, wa'tiqadun biljanan, wa'amalun biljawarihi wal'arkan, wa'yazidu bil ta'ah, wa'yakusu bil maksiyah. Itu dihafal itu ya. dalam artian diperhatikan baik-baik. Jadi iman menurut ahli sunnah wal jamaah itu nutqun bilisan, diucapkan dengan lisan. Wa i'tiqadun bil janan, diyakini dengan hati. Wa amalun bil jawarih liman arkan, diamalkan dengan anggota badan. Wa yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan berkurang dengan kemaksiatan. Itulah iman menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi iman itu enggak stabil dalam artian sempurna terus. Nah, enggak demikian ya. Seperti pendapatnya siapa itu? Orang-orang siapa? Yang mengatakan iman stabil, enggak berkurang, enggak bertambah. Ya, imannya sempurna terus seperti iman Jibril Mikail. Murji'ah. Orang-orang Murji'ah mengatakan apa? Keimanan seorang itu seperti itu keadaannya. Nah, imannya orang yang berlaku maksiat, ya, penjudi, pemabuk, pezina itu imannya sempurna. Seperti imannya Jibril dan Mikail yang tadi. Bila ya. Karena Murji'ah meyakini bahwasannya apa? Bahwasannya amalan di antara Murji'ah itu meyakini bahwasannya annal amala la yadkhul tahta musammal iman. Amalan itu enggak masuk bagian keimanan. Jadi orang beriman itu enggak perlu amalan. Jadi amalan enggak diikutkan itu. Walaupun kamu berbuat kemaksiatan, perbuatan-perbuatan haram yang kamu lakukan itu enggak membahayakan keimanan kalian. Iman itu sempurna. Iman itu tetap apa? Sempurna. Walillahillah ya. Na'am barakallahu fiikum. Hati-hati. Adapun khawarij itu lawannya. Orang-orang khawarij lawannya. Orang-orang khawarij menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar kafir, imannya hilang total. Kalau hilang total. Nah, jadi misalkan si fulan pezina, pemabuk, penjudi misalkan, dia sudah kafir dia. Walaupun dia muslim, kafir. Kenapa? Karena imannya ditiadakan langsung total. Paham ya? Nah, karena mereka menyamakan bahwasanya keimanan seseorang bagaikan bilangan 10. Bilangan 10 itu kalau dikurangi 1, tinggal berapa? 9. Dikatakan 10 lagi enggak? Enggak. Orang yang beriman sekali berbuat kemaksiatan, sekali berbuat dosa besar-besar, dikatakan lagi apa? Tidak dikatakan lagi beriman, tapi kafir. Itu menurut siapa? Khawarij. Kalau Murji'ah lawan Murji'ah. Wah, enggak bahaya. Mau mereka berbuat maksiat, berjudi, mabuk-mabukan, minum minuman keras, mau berzina, imannya sempurna. Seperti imannya Jibril dan Mikail radhiyallahu. Itu Murji'ah. Paham ya? Nah, di sana ada lagi yang gayanya sok pertengahan. Siapa itu? Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan pelaku besar-besar itu enggak mukmin, enggak kafir. Enggak mukmin, enggak kafir. Terus bagaimana? Imanzilah baina manzilatain katanya. Di antara dua tempat. Enggak mukmin, enggak kafir. Terus bagaimana? Ya pokoknya enggak mukmin, enggak kafir. Paham ya? Ahlus sunnah bagaimana ahlus sunnah? Ahlus sunnah menyatakan pelaku dosa besar dia masih beriman dengan keimanannya. Dia berbuat maksiat dengan maksiatnya. Mu'minun naqisul iman. Dia masih mu'min tapi berkurang keimanan dia. Paham itu insyaAllah ya? Nah, jangan sampai keliru dalam memahami. Itu masalah keimanan. Nah, kita lanjutkan. Wahumma atasdiqihim bil ghaib yuhafiduna ala ada'is salat fi mawaqitiha ada'an sahihan wafqa ma syara'allahu li nabiyihi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan. Dan mereka bersamaan pembenaran mereka terhadap alam ghaib, mereka juga menjaga di dalam alam menjaga, mereka juga menjaga senantiasa menjaga untuk menunaikan salat itu tepat pada waktunya. Karena waktu-waktu salat sudah ditentukan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauqutan. Sesungguhnya salat itu telah nanti diwajibkan terhadap orang-orang mukminin enam sesuai dengan waktu-waktunya. Dengan waktu-waktu yang sudah ditentukan. Ewa. Kata beliau di sini Bapak, wa hum ma'tasdiqihim bil ghaib yuhafiduna 'ala ada'is shalah. Mereka masih menjaga untuk menunaikan salat fi mawaqitiha. Pada waktu-waktunya. Ada'an sahihan dengan penunaian salat yang apa? Yang benar. Wafqa mencocoki ma syara'allahu nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan mencocoki apa yang Allah taala syariatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa mimma a'tainahum minal mal. Dan sifat-sifat orang-orang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Perhatikan ini. Dan termasuk sifat orang-orang yang bertakwa adalah kata beliau sini perhatikan wa mimma a'tainahum minal mal yakhrujuna atau yukhrijuna shadaqata amwalihim alwajibati. Naam. Wal mustahabbati. Ewa. Nah, apa artinya di sini? Dan dari apa-apa yang kami telah berikan kepada mereka berupa harta, mereka mengeluarkan untuk sedekah. Nah, mereka mengeluarkan sedekah harta-harta mereka yang wajib maupun yang mustahabah. Harta yang wajib seperti apa? Zakat mal, zakatul fitr, dan misalnya harta juga. Nah, karena mau tidak mau untuk beli beras misalnya pakai harta juga. Kemudian zakatul mal jelas, zakatul mal apabila sudah terpenuhi padanya apa? Dua syarat, haul sama nisab. Haul itu setahun penuh, nisab itu sudah sampai tingkatan dia wajib zakat. Para ulama memperkirakan dengan apa? Ada yang perak, ada yang emas. Tapi kalau bagi kita mudah dengan emas. Kalau emas diperkirakan apabila harta tersebut mencapai 85 gram emas murni 24 karat ya, 40 karat, nah, emas murni kami pernah suatu ketika menanyakan ya Syekh Abdul Hamid Alhamdulillah Ta'ala, beliau menyatakan yang dijadikan timbangan itu emas murni 24 karat itu. Mau ditipu, kan ditipu urusan mereka, ya kita mintanya emas murni. Paham ya? Jadi kalau hartanya itu sudah sampai setahun penuh kemudian melebihi atau setingkat dengan apa ukuran 85 gram emas murni tadi berarti telah wajib zakat. Berapa zakatnya? Rubu' al-'ashr. Nah, seperempatnya 1/10. Nah, ya, setelah dihitung-hitung diperkirakan 2,5%. Paham ya? Jadi setiap 85 gram itu mengeluarkan 2,5%. Berarti kalau 2 kali lipatnya berarti 5%. Paham ya? Kalau 3 kali lipatnya tinggal ditambah. Paham maksudnya itu ya? Zakatul mal, zakat harta. Disebutkan para ulama di antara Syekh Shalih Al-Fauzan rahimahullah taala, seperti dilihat dalam kitab Al-Munafas Al-Fiqhi itu mengenai zakatul mal ini, harta yang bagaimana? Kalau harta yang dipakai di rumah, mobil, motor itu kalau jumlah semuanya total kok melebihi nisabnya itu enggak ada zakat. Itu harta yang dipakai. Jadi harta yang rumah yang dipakai misalkan motor yang dipakai untuk usaha atau mobil yang dipakai untuk bisnis misalkan mobilnya dia itu milik itu enggak ada zakat. Ya? Tapi harta lebihnya simpanan dia, misalnya dia punya usaha, nah misalnya punya usaha proyek misalkan, atau usaha nah pengontrakan rumah misalkan, atau usaha jual mobil, usaha jual motor, paham ya? Itu nanti hasil usaha itu nanti di luar daripada kepemilikan yang dipakai untuk makan, minum, paham ya? Itu nanti dihitung setahun penuh sampai nisabnya, maka wajib zakat, zakatul mal. Nah, setiap 85 gram itu nanti dikeluarkan 2,5%. Paham ya? Itu semuanya dibahas dalam kitab fikih. Nah, cuman itu sekedar cuplikan secara globalnya. Itu zakat yang wajib. Kemudian wal mustahabbah. Yang mustahabbah bagaimana? Ya seperti kita zakat memberi infak kepada orang yang enggak mampu, itu mustahabbah. Kalau kita mau memberi silakan, enggak ada masalah kalau enggak punya misalkan. Paham tuh ya? Itu yang mustahabbah seperti itu. Nah, sifatnya sunnah, anjuran, enggak sama tingkat wajib. Nah, itu adalah nah, tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun." Berikutnya, tafsir daripada firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun." Dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang telah diturunkan kepadamu Al-Qur'an Al-Karim. Wa ma unzila min qablika, dan apa-apa atau kitab-kitab yang diturunkan kepada orang yang sebelummu. Taurat, Zaburat, Zabur, Injil misalnya. Nah. Wa bil akhirati hum yuqinun. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka dan mereka yakin tentang hari akhirat itu akan datang dan ada. Paham ya? Hari akhirat akan datang dan ada. Semua manusia akan dibangkitkan di hari akhirat nanti. Yuhsyarun nas yaumal qiyamah hufatan uratan dzurna buhma. Manusia nanti akan dibangkitkan, dikumpulkan dari kiamat dalam keadaan apa? Hufah, tanpa beralas kaki. Uratan, telanjang. Kemudian dzurna, tanpa berkhitan. Buhma, tanpa membawa sesuatu. Masing-masing sudah enggak sempat lagi, ini bapak, ini ibu, ini anak enggak sempat lagi. Nah, masing-masing sibuk dengan urusan masing-masing. Nah, barakallahu fikum yauma yafirru mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imrin minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing orang di antara mereka pada hari itu apa? Sibuk dengan apa yang bisa mencukupkan dirinya. Dan artinya pokoknya intinya dirinya mana nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi bagaimana dirinya selamat itu ya. Nah, sehingga itu hari yang sangat genting sekali hari kiamat di antaranya boleh yang ditunda. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Yauma apa? Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma adda'at wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha. Ya kan? Wa taran nasu sukara wa mahum sukara walakin 'adzabullah syadid. Dalam surat Al-Hajj itu, wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, terhadap suatu hari yang apa? Ya ayuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya guncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Guncangan hari kiamat sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawna, yang waktu itu suatu hari yang kalian melihat guncangan hari kiamat tersebut. Naam, tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arba'at. Orang yang menyusui itu lari dari semuanya. Dalam artian sudah bagaimana caranya menyelamatkan masing-masing. Wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha. Dan orang yang apa? Hamil keguguran. Keguguran dari yang di kandung itu. Nah, wa tarun nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan kamu mandang manusia kelihatannya mabuk padahal enggak mabuk. Walakin 'adzabullah syadid. Akan tapi azab Allah Ta'ala sangat pedih. Itulah cuplikan atau gambaran tentang hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Apabila bumi telah digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat. Kemudian apa? Dan telah keluar benda-benda berat di muka bumi ini. Wal'iyadzubillah. Nah, ya kan? Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma ada apa ini? Pada panik semua. Nah, wal'iyadzubillah ya. Allahumma sallim sallim. Tapi berbahagia. Nah, berbahagialah orang-orang yang meninggal sebelum menjumpai hari kiamat. Karena sejelek-jelek manusia adalah orang yang menjumpai hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Nah, inna syarrun nasi na'am man yudrikuhum musta'ah wa hum ahya. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sejelek-jelek manusia adalah orang-orang yang mereka menjumpai hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Paham tuh ya? Nah, karena keadaan genting sekali. Kenapa dikatakan sejelek-jelek manusia? Karena nanti sebelum hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengutus sebuah angin yang sangat halus sekali angin tersebut. Nah, dinukilkan dalam sebuah riwayat sehalus sutra. Kemudian angin itu, hembusan angin tersebut, setiap orang mukmin yang menciumnya langsung dibawa ke Allah Subhanahu wa taala. Tinggalan orang-orang apa? Yang jelek, yang jahat. Orang-orang kufar misalnya. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumu as-sa'a illa 'ala syirril khalq. Tidaklah tegak hari kiamat melainkan ketika di muka bumi ini tinggal orang-orang yang jahat, tinggal orang-orang jelek yang jahat yang tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Tegak hari kiamat. Paham itu ya? Nah, kemudian apa? Kemudian memungkinkan bagi orang-orang yang jahat tersebut menghancurkan keadaan mereka ya? Mungkin di akhir zaman nanti keadaan akan dihancurkan. Semula dulu berupaya siapa itu? Abroha ya, tentara gajah itu berupaya menghancurkan di Allah Ta'ala masih memberikan perlindungan sehingga tidak mampu menghancurkannya. Tapi nanti di akhir zaman akan bangkit lagi dari orang Habasyah, orang Ethiopia juga, paham ya? Yang akan menghancurkan Ka'bahnya. Siapa itu? Julukannya apa julukannya? Yang akan menghancurkan Ka'bah nanti di hari kiamat. Masyarakatnya dikenal dengan apa itu? Siapa itu? Julukannya? Koten. Siapa? Du suwai koten. Du suwai koten. Yakhrujul Ka'bah du suwai koten. Nah, min al-Habasyah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, atau sebagaimana yang Rasulullah sabdakan bahwasanya nanti akan menghancurkan Ka'bah itu du suwai koten. Orang yang memiliki dua bedil kecil min al-Habasyah, dari Habasyah, dari Ethiopia. Bayangkan. Orang yang berbuat dosa itu bisa menghancurkan bagaimana? Karena nanti di hari kiamat itu la taqumu as-sa'a hatta la yuqal fil ardi Allah Allah. Tidaklah tegak hari kiamat. Nah, melainkan di muka bumi sudah enggak diucapkan lagi kalimat apa? Allah Allah. Kalimat la ilaha illallah dalam riwayat lain ya. La ilaha illallah enggak diucapkan lagi. Mungkin itu dihancurkan. Walaikumsalam. Nah, sehingga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah sehingga kita diwafatkan sebelum tegak hari kiamat. Karena kita enggak tahu kapan datang hari kiamat. Kapan datang hari kiamat kita tidak tahu. Nah. Ayo kita lihat di sini. Tafsirannya ini walladzina yusaddiquna bima unzila ilaika ayyuhar rasul. Dan orang-orang yang mereka membenarkan terhadap apa yang telah diturunkan kepadamu wahai ar-rasul minal Qur'an berupa Al-Qur'an. Orang-orang beriman seperti itu. Membenarkan isi Al-Qur'an kandungan Al-Qur'an. Wa bima unzila ilaika minal hikmah wa hiya sunnah. Dan orang-orang yang mereka membenarkan apa yang diturunkan kepadamu berupa al-hikmah. Al-hikmah itu maknanya apa di sini? As-sunnah. Jadi terkadang lafaz hikmah maknanya as-sunnah. Tapi terkadang maknanya lain. Nah, wadkurna ma yutla fi buyutikunna min ayatillahi wal hikmah. Al-hikmah as-sunnah. Paham ya? Sebagaimana surat Al-Ahzab itu juga yang diinginkan al-hikmah itu adalah as-sunnah. Wadkurna, wahai para wanita, dan sebutlah dan bertekanlah fi buyutikunna, di rumah-rumah kalian, min ayatillahi wal hikmah. Dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wal hikmah dan juga as-sunnah. Paham itu ya? Terkadang hikmah maknanya as-sunnah. Namun terkadang memiliki makna yang lain. Al-hikmah ditudulam. Terkadang hikmah itu lawan dari kezaliman.